Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين ومسلمين المسلمات رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kita senantiasa bersyukur dan memujinya. Pada malam ini kita bisa kembali di dalam kajian kita syarah kitab Tauhid, yang mana tauhid merupakan hak yang paling besar dan paling utama bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang menyia-nyiakan hak ini, maka dia orang yang kekal di neraka. Yang mendatangkan hak ini, maka dia yang beruntung di surga. Dan dia orang yang aman di akhirat dan orang mendapat petunjuk di dunia. Oleh karena itu perlu kita mengkaji terus dan mempelajari sebaik-baiknya tentang tauhid serta pembatal-pembatalnya. Kita telah mengambil dua ayat tentang tafsir at-tauhid dan makna tauhid, makna asyhadu an la ilaha illallah dalam surat Isra ayat yang ke-57. Yang mana makna tauhid dalam surat ini apa? Meninggalkan segala yang diibadahi, yang diseru oleh orang-orang musyrik, berupa orang-orang soleh maupun wali maupun para nabi atau yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala, untuk menolak dari diri mereka mudarat atau mendatangkan bagi diri mereka manfaat. Kemudian dalam surah Az-Zukhruf ayat 26-27, Ibrahim berlepas diri dari bapaknya, dari kaumnya, dan apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia Ibrahim alaihi salatu wasalam hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia di antara makna tauhid dan di antara tafsir asyhadu an la ilaha illallah. Sekarang kita lanjutkan. Wa qali ta'ala, dalil yang lain di antara tafsir tauhid dan makna la ilaha illallah di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-31. Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Ittakhadhu ay ja'ala al-yahuda wa nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan ahbarahum ulama'uhum, ay menjadikan ulama-ulama mereka. Yahudi dan Nasrani menjadikan ulama-ulama mereka. Ulama ini banyaknya di kalangan Yahudi. Wa ruhbanahum, apa arti ruhban? Ay ubbadahum, ahli ibadah. Ahli ibadah ini banyak di kalangan Nasara. Ahbar, ulama, ini banyak di kalangan Yahudi. Ruhban, ahli ibadah, ini banyak di kalangan Kristen. Apa yang mereka lakukan, Yahudi Nasrani, terhadap mereka? Arbaban min dunillah, dijadikan ulama dan ahli ibadah itu musyarri'in, sebagai pembuat syariat. Yuhallilun, mereka menghalalkan. Wa yuharrimun, dan mereka mengharamkan. Ahli ibadah, ulama, menghalalkan dan mengharamkan. Selain Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Apa yang Allah haramkan, mereka halalkan. Apa yang Allah bolehkan, mereka tidak bolehkan. Nikah dianjurkan oleh Allah, disuruh. Pastor tidak boleh nikah. Inilah dia artinya membuat syariat. Allah suruh taubat supaya diampuni dosanya. Mereka bisa beli surat Sukuful Ghafran, surat penebus dosa. Dan semisalnya, nah orang Kristen, orang Yahudi mau saja nurut. Maka itulah sebabnya mereka dikatakan menjadikan ahli ibadah dan menjadikan ulama mereka sebagai Tuhan, pembuat syariat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah Islam ini ikut-ikutan juga. Apa kata kiainya, apa kata gurunya? Meskipun Allah mengharamkan halal, kata gurunya boleh. Ikut bilang boleh murid. Sama perbuatan kita, menjadikan orang-orang alim kita, ahli ibadah kita, pembuat syariat selain Allah. Baik. Lianna tashri'a min khasa'isir rabb. Sesungguhnya membuat syariat, mengatakan halal, mengatakan haram, itu prerogatif Allah. Hanya Allah yang punya. Oleh karena itu Allah sebutkan dalam ayat yang lain, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haram taftaru 'ala Allahil kadhib. Jangan kalian ucapkan sesuatu kedustaan. Kalian katakan ini halal, ini haram, dan kalian berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan. Jadi membuat agama, membuat syariat, mengatakan halal, mengatakan boleh, mengatakan tidak boleh, mengatakan kerjakan ini, jangan kerjakan ini, itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ata'a makhluqan fihi, maka barang siapa yang mentaati makhluk dalam hal seperti ini, faqad ittakhadahu rabba, berarti kita telah menjadikan makhluk itu sebagai Tuhan. Orang Islam enggak sadar seperti ini. Mereka mengira namanya syirik itu nyembah patung aja. Mereka mengira yang dikatakan musyrik itu orang Hindu saja. Orang Buddha saja dianggap musyrik. Tetapi dia taatnya kepada guru, kepada gurunya, hidup mati sudah. Nah, kalau tidak belajar, tidak tahu kalau itu adalah menjadikan dia Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu arti Yahudi Nasrani menjadikan ulama dan ahli ibadah mereka Rabb, Arbab, pembuat syariat, sehingga dikatakan menjadikan mereka Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wal Masih ibn Maryam ay wattakhadhu Isa alaihi salam Rabban, dan mereka juga menjadikan Isa alaihi salatu wassalam sebagai Rabb. Beibadatihim lahu, mereka menyembah Isa sehingga diangkat menjadi apa? Tuhan anak, Trinitas. Ya, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Subhanahu amma yusyrikun, aytanazzah Allah. Maha suci Allah. Ya, wa taqaddas. Dan maha bersih anisy syuraka'i wan nudhara', dari sekutu dan tandingan, kawan, kongsi, teman, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa arti ayat ini? Secara menyeluruh. Yukhbiru subhanah anil yahudi wan nasara. Allah memberitakan tentang Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani diberitakan, tapi kita maksudnya. Ya? Yahudi Nasrani disebut supaya kita ambil pelajaran dari mereka. Allah beritakan dalam ayat ini tentang Yahudi dan Kristen, annahum istansahu rijala minal ulama wal ubbad. Mereka minta nasihat, minta fatwa kepada para ulama dan ahli ibadah. Fa'ata'uhum. Lantas mereka mentaati pemberi fatwa. Dalam hal apa? Fi tahlili ma haraballah. Dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mentaati pemberi fatwa dalam menghalalkan apa yang tidak dibolehkan oleh Allah. Wa tahrimi ma ahallah. Dan mereka mentaati ulama dan ahli ibadah mereka dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Tadi mereka halalkan, sementara Allah haramkan. Sekarang mereka haramkan, padahal Allah halalkan. Allah bilang halal, mereka bilang haram, diikuti yang haram. Allah bilang haram, mereka bilang halal, diikuti ucapan pastornya, rahibnya, pendetanya, dan semisal. Fanazzaluhum bidzalik. Maka dengan sebab itu mereka telah dijadikan manzilatar rabb, seperti Allah Subhanahu wa taala. Alladzi min khasa'isihi at-tahlil wa at-tahrim. Yang mana keistimewaan dan kekhususan Allah, Allah menghalalkan, Allah mengharamkan. Nabi saja waktu beliau minum madu di salah satu rumah istrinya, tiba-tiba masuk ke istrinya Aisyah atau Hafsah, maka istrinya ini tidak senang mencium bau madu yang diminum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau minum ya Rasulullah? Langsung Nabi katakan, sudah, aku tidak akan minum lagi. Aku haramkan bagi diriku untuk meminum madu ini. Langsung turun ayat, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhat azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Gara-gara mencari keredaan istrimu. Nabi aja enggak boleh. Apalagi kelasnya bukan Nabi. Kama abadan Nasara Isa. Sebagaimana orang Kristen menyembah Isa. Wa za'amu annahu ibnullah. Dan mereka mengatakan Isa itu anak Allah. Fanabadu kitab Allah. Maka mereka membuang kitab Allah. Alladhi amarahum fihi bita'atihi wahdah. Yang di dalam kitab Allah mereka diperintah untuk taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha ikhbarun minhu subhanahu. Ini berita dari Allah Subhanahu wa taala, yatadammanu inkara ma fa'alu. Mengandung pengingkaran terhadap perbuatan orang Yahudi dan Nasrani, sekaligus orang Islam yang berbuat seperti ini, sikap mengkultus, sehingga banyak di masyarakat kita omongan-omongan yang tidak sadar itu mengkultus selain ya Rabb al-alamin, yaitu para ulama, orang-orang saleh, yang mana mereka mengatakan tidak ada ulama ngajar kita salah, tidak ada guru ngajar kita salah. Sehingga apa? Apapun katanya ditelan semua oleh masyarakat. Walidzalika nazzaha nafsahu amma yatadammanuhu hadzal fi'l min asy-syirk bihi. Oleh karena itu Allah mensucikan dirinya dari perbuatan-perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani berupa membuatkan Allah Subhanahu wa taala sekutu dan tandingan dalam pensyariatan. Inilah dia makna dari ayat ini. Sebab ayat ini atau disebutkan ayat ini telah ditafsir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan makna yang tadi. Allah halalkan pastor, pendeta haramkan, diikuti ulama dan ahli ibadahnya. Dan cara seperti itu sudah dikatakan mereka menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dan hadis ini hasan. Nabi menafsirkan ayat ini kepada Adi bin Hatim. Ketika dia masuk ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sedang membaca ayat ini. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Faqala Adi, ya Muhammad, kata, innahum lam ya'buduhum. Yahudi Nasrani tidak pernah menyembah ulama, tidak pernah menyembah orang soleh, tidak pernah menyembah Isa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, bala, mereka telah melakukannya. Innahum haramu alihimul halal wa halaluhum wa halalu lahumul haram fattaba'uhum fadhalika ibadatuhum iya. Sesungguhnya pendeta mereka, ulama mereka mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Pengikutnya mengikuti pendeta itu, pengikutnya mengikuti ulama mereka, maka itulah dikatakan ibadah kepada mereka. Itulah arti menyembah mereka. Baik. Munasabatul ayat lil bab, hubungan ayat ini dengan bab penafsiran tauhid dan arti la ilaha illallah. Annaha dallat ala anna min ma'na tauhid. Ayat ini menunjukkan di antara arti tauhid dan arti asyhadu an la ilaha illallah ifradullah bitta'ah. Mengesakan Allah dalam ketaatan. Taat hanya kepada Allah. Dalam hal apa? Dalam semua hal. Di antaranya fi tahlil ma ahalla, halalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Wa tahrim ma haram, haramkan apa yang diharamkan oleh Allah. Wa anna man ittakhadha syakhsan min dunillah, dan barang siapa yang mengangkat atau menjadikan seseorang selain Allah, yuhallil ma ahal wa yuharrim ma haram, dia halalkan apa dihalalkan oleh orang ini, dia haramkan apa yang diharamkan oleh orang ini, maka orang ini dikatakan musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melihat halal dari Allah, dia tidak melihat haram dari Allah, tapi dia lihat halal dan haramnya dari orang yang dijadikan, yang diangkat sebagai pemberi fatwa dan semisalnya. Makanya waspada para ikhwan, para jamaah, kita bisa-bisa terjerumus dalam bentuk syirik seperti ini dan kita tidak sadar. Betapa banyak sekarang ya, yang dianggap orang-orang alim menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengharamkan sesuatu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Allah haramkan jima dan semisalnya. Justru ya, guru-guru ini tukang buat azimat. Allah haramkan, Nabi haramkan, kita ikuti guru kita. Ini sudah dikatakan syirik taat. Tidak sadar kita kalau kita sudah menjadikan dia Tuhan selain Allah Subhanahu. Demikian masuk di dalamnya bahaya bid'ah para jamaah. Kenapa? Nama bid'ah itu bukan dari Rasul. Bid'ah itu dari manusia. Manusia. Nabi haramkan bid'ah, lantas orang buatkan. Yang dikatakan ulama dan semisalnya, dia mencetus bid'ah, kita ikuti dia. Berarti apa namanya? Menjadikan dia Tuhan selain Allah. Karena yang mengatakan sunnah Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengatakan disyariatkan Allah, bukan manusia yang membuat-buat. Oleh karena itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihi Allah. Apakah orang-orang yang berbuat bid'ah ini memiliki Tuhan selain Allah yang membuatkan mereka syariat yang tidak pernah diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka bahaya ini. Kita tidak sadar telah apa berbuat syirik taat. Ini diantara tafsir La ilaha illallah. Maka kalau kita tidak belajar, kita kemudian kita buka dengan dalil-dalil, kita tidak tahu ternyata perbuatan kita banyak syirik ini. Telah mengkultus guru kita, tidak sadar kita mengkultus guru. Dan kita telah menjadikan dia Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ma yustafadu minal ayat. Beberapa faedah dari ayat ini, yang pertama, anna min makna tauhidi wa syahadati an la ilaha illallah. Di antara arti tauhid dan di antara arti asyhadu an la ilaha illallah, ta'atullah fit tahlil wat tahrim. Taat kepada Allah dalam hal yang dihalalkan oleh Allah dan dalam hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Katakan halal kalau Allah halalkan, katakan haram kalau Allah haramkan. Kemudian termasuk di dalam hal ini juga para ikhwan, sebagian kelompok mereka menganggap dirinya melawan orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mengharamkan Pepsi, Coca-Cola, KFC, dan semisalnya diharamkan. Apa landasannya mau haram ini loh? Lantas dia mengharamkan padahal sesuatu yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dia telah menjadikan orang-orang yang mengatakan haram itu sebagai Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan bagi kalian semua di muka bumi. Hukum asal segala sesuatu halal. Lantas dia mengatakan, kan kita ini, kalau kita beli Pepsi, kita sudah membantu orang-orang Yahudi untuk menyerang kaum muslimin dan semisalnya. Dari mana kita tahu? Toh juga kalau kita tahu, bukankah di zaman Nabi mereka berjual beli dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga menyerang Nabi? Hukum asal jual beli halal. Kalau pemerintah mengatakan boikot, baru diboikot. Kalau kita masing-masing mengatakan haram, mana dalil kita mengatakan dia haram? Ya, justru barang mereka lebih besar harganya, tidak kita boikot. Kenapa yang Pepsi hanya 2,500 kita boikot, yang harganya jutaan tidak diboikot? Maka inilah dia hawa nafsu. Kalau dia mengatakan demikian, tidak boleh naik pesawat juga. Pesawat itu, Boeing itu siapa punya? Amerika. Sementara itu terus dipakai kesana kemari pesawat. Dan semisalnya, dan semisalnya, dan semisalnya. Baik. Yang kedua, annaman ata'a makhluqan, barang siapa mentaati makhluk, fi tahlilil haram, dalam menghalalkan yang haram. Perhatikan ini, dalam menghalalkan yang haram, wa tahrimil halal, dan mengharamkan yang halal, faqad ittakhadahu syarikan lillah, berarti dia telah menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sepada ya, dengan tidak sadar kita ya, ikut menghalalkan sesuatu yang haram kepada Allah subhanahu wa ta'ala gara-gara banyak orang melaksanakannya. Atau kita haramkan sesuatu yang halal gara-gara sedikit yang menggunakannya. maka tidak boleh dengan hawa nafsu, melainkan yang harus adalah dengan dalil. Yang ketiga, ar-raddu 'alan nasara, bantahan terhadap orang Kristen, fi i'tiqadihim fil masih alaihi salam, tentang keyakinan mereka terhadap Nabi Isa alaihi salatu wassalam, wa bayanuhu annahu Abdullah, dan ayat ini menjelaskan Isa itu adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Isa alaihi salatu wassalam hamba Allah, Rasulullah. Tidak ada hak untuk dikatakan dia Rob, hatta dikatakan Tuhan anak, justru sangat buruk. Pertama dikatakan dia Tuhan, kemudian di kedua dikatakan dia sebagai anak Tuhan. Maka ini kejahatan di atas kejahatan. Mattakhadallahu min walad, Allah tidak pernah membuat menjadikan bagi dirinya anak. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya syarik, wahdahu la syarikala, tidak ada sekutu baginya. Maka oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala punya kitab yang panjang dalam masalah bantahan terhadap orang-orang Nasara. Kemudian juga Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala punya kitab bantahan terhadap orang-orang Kristen dan ulama-ulama yang lainnya. Kemudian yang keempat, tanzihullah anis syirik, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari sekutu, tandingan, kongsi, barang. Karena akhir ayat mengatakan la ilaha illahu subhanahu wa amma yushriku. Baik, ini ayat yang ketiga. Ayat yang keempat di antara makna tauhid sekarang. Semakin kita gali, ternyata makna la ilaha illallah itu sangat luas. Yang intinya tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan ibadah itu ternyata sangat banyak. Taat ibadah. Taat adalah ibadah. Meminta doa sebagaimana ayat pertama surat Al-Isra, ibadah. Baik, sekarang apa arti ibadah itu juga? Wa qalihi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Sedikit ada faedah. Kalau di dalam Injil atau dalam Taurat, Isa bukan disebut Isa. Ya. Tapi dikatakan Yusha. Ya, Yusha. Kemudian ditiadakan sya, dibalik menjadi sin takhfifan, sehingga dikatakan Isa. Di dalam kitab Injil atau Taurat, ya, tidak dikatakan Isa secara langsung, tapi dikatakan dia Yusha. Baik. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul 'adzab. Wa minan nas, sebagian manusia, fariqun minan nas may yattakhidhu, menjadikan min dunillah, selain Allah, ghairallah, andada, amthalan, tandingan, nudhara, kawan, barang, sebagai manusia menjadikan bagi Allah, menjadikan selain Allah itu sebagai kawannya Allah, sebagai tandingan Allah, sebagai sekutu Allah. Yuhibbunahum, mereka mencintai selain Allah ini, sekutu-sekutu Allah ini. Al-mahabbah, kecintaan. Apa arti kecintaan? Iradatu ma tarah au tadhunnuhu khairan, menginginkan apa yang kau lihat atau apa yang kau sangka baik. Warraghbatu fihi, dan cinta kepadanya atau suka kepadanya. Itu arti cinta. Arti cinta, menginginkan sesuatu yang kita anggap baik. Itu cinta namanya. Warraghbatu fihi, pengen sesuatu, itu dikatakan cinta. Nah, orang-orang yang menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sekutu itu, mereka mencintai sekutu itu kahubbillah, seperti dia mencintai Allah. Ayusawunahum fil mahabbah. Orang-orang ini menyetarakan Allah dengan sekutu itu dalam kecintaan. Sama. Cinta yang bagaimana ini? Al-muqtadiyati lidzul. Cinta yang menuntut dia untuk patuh, untuk tunduk. Lil mahbub, kepada yang dicintai. Wal khudu' lahu, dan tunduk kepada yang dicintai. Ini arti cinta di sini. Jadi orang yang beribadah kepada selain Allah, atau orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Nah, tandingan-tandingan Allah ini dicintai. Apa arti dicintai? Tunduk kepada mereka. Seperti tunduknya kepada Allah. Menghinakan diri kepada mereka. Sebagaimana mereka menghinakan diri kepada Allah. Ini arti cinta di sini. Walau yara, sekiranya mereka, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu ini, mengetahui. Idh yarawna al-azab, dahsyatnya azab tersebut tatkala dilihat pada hari kiamat. Waqta ma yu'anu yu'ayinunahu, tatkala dilihat nanti hari kiamat. Annal quwwata lillah, sesungguhnya kekuasaan dan kekuatan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya mereka tidak akan berani menjadikan selain Allah itu sekutu. Sekiranya dilihat dan diketahui dahsyatnya azab orang yang syirik, tidak berani mereka akan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini beberapa makna kalimat. Adapun makna ayat ini, dzakarallah subhanahu. Allah sebut dalam ayat ini, halal musyriki nabihi fid dunya. Bagaimana keadaan orang yang syirik kepada Allah di dunia? Wa ma'alahum fil akhirah, dan Allah sebut bagaimana ujungnya orang yang syirik di akhirat. Sekutu Allah disebut di dunia, bagaimana keadaannya? Kemudian disebutkan pula apa akibatnya di akhirat. Haitsu ja'alu lillah, di dunia orang-orang ini menjadikan bagi Allah amsalan, tandingan. Wanudara, teman. Sawuhum bihi fil mahabbah, mereka setarakan cintanya yang mengandung kepatuhan kepada Allah dengan cintanya kepada selain Allah itu. Kepatuhannya kepada selain Allah sama dengan kepatuhannya kepada Allah. Ketundukannya kepada selain Allah sama seperti ketundukannya kepada Allah. Tsumma dzakara halal mu'minin. Kemudian Allah sebut bagaimana orang beriman itu, bagaimana dia? Al-muwahhidin, orang bertauhid itu bagaimana dia? Annahum yuhibbuna Allah hubban yafuqu hubb ashabil andad di andadihim. Orang beriman itu mereka cintanya kepada Allah lebih daripada kecintaan orang-orang yang menyembah selain Allah kepada Tuhan mereka. Orang beriman cintanya lebih daripada cintanya penyembah-penyembah berhala, daripada cintanya orang-orang musyrik kepada sekutu mereka. Lebih cintanya orang beriman itu. Li'anna hubbal mu'mini lillah khalis. Kenapa bisa lebih para jamaah? Karena kalau orang beriman itu hanya Allah tempatnya cinta yang dibarengi dengan ketundukan itu. Tapi kalau cinta istri dengan suami, suami atau seorang bapak terhadap anak, ini namanya cinta tabi'i, cinta yang biasa memang ada pada diri seseorang. Dan cinta yang sama suami istri ini bukan cinta yang mengandung ketundukan, kepatuhan, menghinakan diri, tidak. Tapi cinta wajar, keterikatan batin karena keterikatan badan. Tetapi kalau orang beriman, kecintanya kepada Allah cinta yang tunduk, cinta menghinakan diri, ini cinta terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi cintanya orang beriman itu kenapa bisa luar biasa? Karena hanya satu masalahnya. Namanya cinta sudah dibagi itu otomatis kurang. Ya. Kalau sudah mendua hatinya, kurang. Apalagi tiga, apalagi empat. Udah berapa persen? Tidak tahu kita. Tapi kalau hanya kepada Allah, 100%. Maka cintanya orang beriman yang bertauhid kepada Allah, khalis lillah azza wajalla, murni hanya kepada Allah. Wa hubba ashabil andab lillah mushtarak. Adapun kecintaan para penyembah berhala, para penyembah selain Allah, gabungan. Separuh kepada selain Allah, separuh kepada Allah. Thumma tawa'ada haula'il musyrikin, kemudian Allah ancam orang-orang musyrik. Bi'annahum law 'alimu, sekiranya orang musyrik itu mengetahui, ma yu'ayinuna yaumal qiyamah, apa yang mereka saksikan hari kiamat, wa ma yahullu bihim, dan apa yang mereka dapatkan hari kiamat, minal amril fadhi, berupa perkara yang sangat menakutkan, wal adzabis syadid, dan azab yang sangat dahsyat, ala syirkihim, atas perbuatan syirik mereka, wa tafarrudillahi subhanahu bil qudrah, dan keesaan Allah dalam kekuasaan dan kemenangan, duna andadihim, yang mana patung-patung mereka, sekutu-sekutu mereka tidak mampu apa-apa hari kiamat, lan tahau amma hum fihi minad dalal, mungkin mereka tidak berani syirik. Sekiranya tahu azabnya hari kiamat, tidak berani mereka syirik. Sekiranya mereka tahu yang disembah selain Allah tidak bisa berbuat apa-apa, mereka tidak berani syirik. Tetapi itulah musyrik, itulah syirik, membutakan hati sebelum membutakan mata. Ya. Walakinnahum lam yatasawwaru dzalika wa yu'minu bihi. Namun sayang, orang-orang musyrik ini tidak pernah memikirkan akan hal tersebut dan tidak pernah beriman. Makanya mereka seenaknya berbuat syirik di dunia ini. Sudah dikasih tahu kubur ini enggak ada isinya. Sehingga ada salah seorang ikhwan kita, ya. Kan di Lombok ini ada makam namanya makam Selaparan. Nah, kebetulan dia anak dari mangku di makam tersebut. Ini mami-mami semua ini. Jadi dia ingin membuktikan apa benar, karena cerita orang Raja Selaparang ini masih hidup katanya. Jadi sang bapak ini ditantang terus, ya, setiap malam dia duduk di makam ditantang, mana kau raja, kalau kau benar ada keluar. Sampai sekarang tidak keluar-keluar katanya. Nah, sebagian orang tatkala diingatkan kubur ini enggak ada isinya, tapi tetap saja tidak mau tahu. Hanya percaya kepada cerita. Ceritanya siapa? Mangku. Ya, mangku nih ceritanya membuang saja. Kenapa? Kan banyak amplop masuk ke dia nanti. Kalau cerita yang enggak ada, ini enggak ada apa-apanya, mana mau orang datang ke sana? Nah, maka ya, orang-orang sudah dikasih tahu ini enggak ada apa-apanya, ini enggak ada isinya, ini enggak ada apa-apanya. Tapi mereka tetap saja. Karena apa? Akal sudah dibutakan, akal sudah dirusak oleh syirik itu. Bagaimana mau ingat azab? Yang diingat hanya cerita orang, saya pernah bertapa di sana dapat emas. Ya? Saya pernah berkunjung ke sana sehat langsung. Hanya cerita itu yang menjadikan dirinya yakin. Padahal kalau diingat azabnya hari kiamat, kemudian kalau diingat apa yang mereka mintai selain Allah ini tidak bisa berbuat apa-apa, mungkin mereka jera berbuat. Tetapi sebagaimana Nabi katakan, may yahdihillah fala mudilla wa may yudlil fala hadiya illa li ikhwati din rahimani wa rahmakumullah, tafsir dari surat Al-Baqarah 165. Munasabatul ayat lil bab, apa hubungan ayat ini dengan bab tafsir tauhid? Annaha minan nusus al-mabniyah al-mubayyinah. Ayat ini termasuk dalil yang menjelaskan tafsir tauhid dan arti la ilaha illallah. Apa artinya? Haitsu dallat, ayat ini menunjukkan ala anna man ittakhadha niddan ma Allah. Siapa yang membuatkan Allah tandingan, sekutu, yuhibbuhu kama habbatillah, dia tunduk cinta kepada sekutu itu seperti cintanya kepada, seperti tunduknya kepada Allah, faqad asyrah, berarti dia telah syirik. Fa'ulima, maka diketahuilah anna ma'na tauhidi, arti tauhid adalah an yufrada rabbi hadhil mahabbah, cinta seperti ini harus hanya kepada Allah. Allati tastalzimu ikhlasul ibadati lahu, yang mengharuskan kita ibadah itu hanya kepada Allah. Wadzul, tunduk kepada Allah. Wal khudu, patuh kepada Allah. Wahdahu, hanya sendirian Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita ini terkadang datang ke dukun, apapun disuruh mau saja. Engkau cari begini, engkau cari begini, mau saja. Pengen sembuh. Tetapi apa? Justru yang kita taati itu sesuatu yang bertentangan dengan akidah Islam, bertentangan dengan syariat Islam. Maka di sini ya, jatuhlah kita dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafadu minal ayat. Terakhir, apa yang bisa diambil faedahnya dari ayat ini? Anna min ma'na tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, di antara arti tauhid dan asyhadu an la ilaha illallah, ifradullah taala bil mahabbah. Cinta yang mengandung ketundukan dan kepatuhan hanya untuk Allah. Yang kedua, annal musyrikin yuhibbun Allah hubban 'azima. Orang musyrik cinta kepada Allah dengan cinta yang agung. Wa lam yudkhilhum dzalika fil Islam. Tetapi mereka belum masuk ke dalam Islam dengan cinta yang besar. Li'annahum asyraku ma'ahu ghairahu fiha. Karena orang musyrik itu juga di samping cinta, tunduk dan patuh kepada Allah, mereka juga cinta dan tunduk dan patuh kepada patung mereka. Yang ketiga, anna syirka zulmun. Syirik itu gelap para jamaah. Syirik itu zalim. Dan yang terakhir, al-wa'idu lil musyrikin yaumil qiyamah. Ancaman bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Inilah dia ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan dari penjelasan ini bahwa ada dua yang bisa kita ambil tafsir tauhid pada malam ini. Yang pertama, di antara arti la ilaha illallah, kita taati Allah dalam menghalalkan dan dalam mengharamkan. Berarti kalau kita mentaati makhluk dalam menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, dalam mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, maka di sini berarti kita telah berbuat kesyirikan. Kemudian ya, ketiga yang kita ambil, bahwa cinta yang dibarengi dengan tunduk dan patuh itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Kepatuhan tidak boleh diberikan kepada makhluk, harus diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam ini bermanfaat. Insyaallah taala tinggal satu dalil. Begitu habis satu dalil ini, barulah kita masuk ke perincian macam-macam syirik itu. Maka antum jangan lewatkan pertemuan yang akan datang ini. Langsung kita masuk, macam-macam syirik itu akan dijelaskan satu persatu. Sehingga masih adakah pada diri kita? Ya. Cepat kita bersihkan sebelum datangnya ajal. Ya, baik yang besar akan dijelaskan, yang kecil pun akan diperjelas juga. Berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an maupun dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.